Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Hey, yo, yo, satu dari sekian kemungkinan, kau jatuh tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan, yo, sama jiwa, cinta, cinta dan harapan. Kita sambung satu persatu sebab akibat, tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Aku tahu lagi problem akan terus menerjang bagai deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang. Hadapi ini bersama aku, kau berharap keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Yeah, dengar ku bernyanyi, la la la la la la la, hey ya ya ya ya ya, semua ini belum berakhir. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Genggam hati, labuh emosi. Genggamlah hatiku, satukan langkah kita. Sama rasa, tanpa pamrih, ini cinta across the sea. Peluklah diriku, terbanglah bersamaku. Layang jauh, menerima kelemahan hati. Aku cinta kau, ini cinta kita. Cukup satu waktu, yes, untuk satu cinta. Satu cinta ini akan tutup jalan. Dapatkan jiwamu, tenang di sisiku. Rebahkan rasa, ini untuk yang ditunggu. Bahagia, waktu. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Yeah, everything's gonna be okay.